debat rasalah mengalir berdetar tubuh bergetar menahan gejolak hati sungguh aku malu mengutarakan hasratku sungguh aku ragu mengatakannya rasalah mengalir bergetar tubuh bergetar menahan gejolak hati kurang kata untuk menyampaikan rasa tapi di hadapanmu semua ku yang tak menentu jangankan ku merayu apalagi